السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في السيرة النبوية من كتاب مختصر سيرة الرسول لشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: أول دم أهريق، darah pertama yang tertumpah dalam sejarah dakwah Islam. Qala wa fi sanati rabi'ah, kata beliau rahimahullah, dan di tahun keempat. Daraba Sa'ad ibn Abi Waqqas rajulan, Sa'ad ibn Abi Waqqas memukul seseorang dari kalangan musyrikin. Fasajjahu, hingga luka di kepalanya. Syajja itu khusus luka di kepala. Kalau luka di selain kepala disebut dengan jarah, juriha. Baik, seperti hadis Rasulullah SAW tentang Uhud atau dalam perang Uhud. Ma yuflihu qawmun sajju nabiyahum, dari kata syajja. Enggak akan baik satu kaum yang melukai kepala nabinya dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Mengapa? Karena beliau berdarah di wajahnya, di pipinya. Itu disebut syajja. Di tahun keempat ini, di awal pertama dakwah Rasulullah SAW, Sa'ad ibn Waqqas sempat memukul seseorang dari kalangan musyrikin hingga luka di kepalanya. Kapan itu? Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya berkumpul di Syi'ab. Berkumpul di Syi'ab, jamaknya Syi'ab, antara dua bukit ini disebut Syi'ab. Dan biasa mereka menjadikan tempat untuk berkumpulnya beberapa kaum, karena pintunya satu maka mudah dijaga dari belakang, tertutup dari kiri, tertutup dari kanan, tertutup. Baik, maka hanya satu pintu saja sehingga bisa dijadikan seperti kampung yang tertutup, atau sekarang ini dikenal klaster ya. Klaster itu perumahan, pintunya satu. Semuanya tertutup sehingga aman. Fa yadhalluna fiha, mereka kaum muslimin salat di sana, di tempat Syi'ab tadi, di antara bukit dengan bukit. Fara'ahum rajulun minal kufar, ternyata ada satu orang dari orang kafir yang melihat kaum muslimin salat di sana. Wa ma'ahu jama'atun min Quraisy, orang tadi bersama beberapa orang lain dari Quraisy. Fasabbuhum, orang-orang tadi, orang-orang musyrikin tadi mencerca kaum muslimin, mengejeknya, mencelanya. Wa daraba Sa'ad, maka Sa'ad pun memukul mereka. Rajulan minhum, salah seorang dari mereka dipukul oleh Sa'ad. Fasala damuhu, maka mengalirlah darahnya. Fakana awwalu damin uhriqa fil Islam, dan itu adalah darah pertama yang mengalir dalam sejarah dakwah Islam. Ikhwanuddin a'azzakumullah, di masa itu di Mekah Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk menumpahkan darah. dengan ayat yang turun ketika itu, kufu aydiyakum, tahan tangan-tangan kalian. Maka Sa'ad Ibn Waqqas pun menahan tangannya setelah itu dan menghadapi kejahatan, ejekan, gangguan dari musyrikin dengan sabar, karena masih belum diperintahkan untuk melawan. Ayat yang turun di Mekah adalah kufu aydiyakum, tahan tangan-tangan kalian. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza jalasa wa hawlahu al-mustad'afun min ashabihi mithl Ammar ibn Yasir wa Khabbab ibn al-Arad wa Suhaib ar-Rumi wa Bilal al-Habashi wa ashbahuhum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk bermajlis, siapa di sekitarnya? Di sekitarnya adalah para sahabat-sahabat yang mustad'afun. Mustad'afun, para fuqara, para masakin, orang-orang yang dianggap lemah. Mengapa dianggap lemah? Kebanyakan mereka turunan budak yang dimerdekakan. Kebanyakan mereka turunan budak, maka dianggap mustad'af. Siapa di antaranya? Ammar ibn Yasir, Khabbab ibn al-Arad, wa Suhaib ar-Rumi yang terdampar di sana dari Romawi, wa Bilal al-Habashi yang datang dari Ethiopia, dari Habasyah, bahkan sebagai budak juga. Maka mereka-mereka ini barakallahu fikum dijuluki mustad'afin. Maka orang-orang Quraisy kalau melihat Nabi SAW ternyata bermajlisnya dengan mereka yang menurut musyrikin tidak punya keturunan, tidak punya nasab, enggak jelas nasabnya, lemah, bekas budak, dianggap mustad'afi, dijadikan bahan cercaan, bahan ejekan. Sebagai apa? Bahan istihza. Yastahzi'un, mereka mencerca dan mengejek Rasulullah SAW karena yang duduk bersamanya para fuqara, para masakin, orang-orang yang lemah dan para budak. Qalu, mereka berkata, haula'i julasa'uhu qad mannallahu 'alaihim min bainina. Apakah teman-teman duduknya itu yang dianggap istimewa, diutamakan di atas kita? Kata tokoh-tokoh Quraisy yang punya nasab, punya harta, punya kedudukan, punya pengikut, punya pasukan. Apakah orang-orang yang fuqara ini, yang miskin ini, yang enggak punya nasab, enggak punya rombongan, enggak punya kabilah, lebih mulia dari kita? Kata ini. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah turunkan wahyunya kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu siapa hamba-hambanya yang bersyukur? Wa fihim nazal. Dan kepada mereka lah, atau tentang mereka lah ayat ini turun. Berarti siapa yang dikatakan syakirin? Ammar ibn Yasir, Khabbab ibn al-Arad, wa Suhaib ar-Rumi, wa Bilal ibn Abi Rabah al-Habashi. Lebih mulia daripada tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh musyrikin. Mengapa lebih dimuliakan? Karena mereka syakiri. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang bersyukur, diberi ilmu, diberi ajaran tauhid, diberi bimbingan oleh nabinya, mereka terima, mereka bersyukur. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu siapa hamba-hamba yang bersyukur? Juga Allah turunkan ayatnya, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Orang-orang yang hijrah dari kesyirikan kepada keislaman, hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, min ba'di ma zulimu, setelah mereka yang tadinya dizalimi, lanubawwi annahum fid dunya hasanah, kami akan berikan kedudukan di dunia dengan kedudukan yang baik. Lihatlah, Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang syakirin, Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang bersyukur menerima bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam, bimbingan tauhid, bimbingan sunnah nabawiyah. Kata Allah, orang-orang yang hijrah kepada Allah, yang meninggalkan kekufurannya kepada keislaman, yang tadinya mereka dizalimi, diperlakukan secara keji, kami akan berikan kepada mereka kedudukan yang baik di dunia. Ini belum lagi akhiratnya. Dunianya akan didudukan pada kedudukan yang hasanah. Ditambah wala ajrul akhirati akbar, dan nanti pahalanya di akhirat lebih besar lagi. Di dunia mendapatkan kedudukan yang baik, di akhirat mendapatkan yang lebih besar lagi. Lau kanu ya'lamun, kalau saja mereka tahu. Sayangnya musyrikin tidak tahu bahwa orang-orang yang mustad'afin tadi, karena mereka syakirin, karena mereka bersyukur kepada Allah dan kemudian menerima ajaran Rasulullah, maka mereka dimuliakan di dunia. Dan nanti di akhirat akan lebih besar lagi. Wa qala Abu Jahl, dan berkata Abu Jahl, wallahi la in ra'aitu Muhammadan yusalli la ata'anna 'ala raqabatihi. Kata Abu Jahl, Amr bin Hisham nama aslinya, tapi dijuluki dengan Abu Jahlin karena memiliki kebodohan yang sangat. Kebodohannya karena tidak menerima Islam, itu yang pertama. Dan kebodohan di atas kebodohan karena dia berdoa dengan doa yang salah. Apa doanya Abu Jahl? Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adabin alim. Kata Abu Jahl, ya Allah, kalau yang dibawa oleh Muhammad ini benar, hak, hujani kami dengan batu dan datangkan pada kami azab yang pedih. Harusnya kalau dia benar, berilah hidayah padaku. Ya Allah, kalau apa yang dibawanya hak, beri petunjuk padaku. Tapi kalau apa yang dibawanya batil, mudah-mudahan dia begini, begini, begini, kan begitu. Pantasnya seorang yang wajar berdoa kepada Allah, minta kalau itu hak, jadikanlah saya mengikuti hak itu. Ini enggak. Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa'amtir ala hijaratan minas sama. Ini kedunguan, bukan hanya bodoh. Ya Allah, kalau yang dibawanya adalah benar dari sisimu, hujani kami dengan batu. Loh, kok aneh? Kok doanya aneh seperti itu? Kalau ini benar dari sisimu, hujani kami dengan batu. Timpakan pada kami azab yang pedih, katanya. Hadza Abu Jahlin, ini bapak kebodohan. Barakallahu fiikum. Apa kata dia? Wallahi la in ra'aitu Muhammadan yusalli la ata'anna 'ala raqabatihi. Sungguh demi Allah, kalau aku lihat dia salat nanti, aku akan injak dengan nunut taukid dan lamut taukid yang dua-duanya penegasan. Sungguh-sungguh pasti aku akan injak lehernya. Fa balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fa ataahu. Maka diberitakan padanya, "Wahai Abu Jahal, itu sekarang dia sedang salat nih. Katanya kamu kalau dia salat mau diinjak." Faqala, dia berkata, "Bukankah aku sudah larang dia dari salat? Alam anhaka 'anil salat? Bukankah aku sudah larang engkau dari salat?" Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Tidakkah kau lihat, kata Allah, orang yang melarang abdan idza shalla, melarang orang salat. Astagfirullah. Orang salat dilarang. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ini adalah kisah tentang Abu Jahal tadi. Alam anhaka anisfala fantaharahu Rasulullah SAW faqala atanhauni wa ana azzu ahli al-batha. Qad bidana azzakum Allah. Rasulullah SAW melawan dengan memegang depan bajunya, dikumpulkan semua sambil dikatakan padanya, atanhauni wa ana a'azzu ahli al-batha. Engkau melarang aku, padahal aku adalah yang paling mulia di seluruh lembah ini. Haqqan min syai'aini. Benar-benar betul ucapan beliau alaihi salatu wassalam. Karena beliau adalah a'azzu ahli al-batha min nahiyatai. Beliau yang paling mulia di lembah Mekah ini karena dua sisi. Sisi pertama turunannya, memang beliau yang paling mulia di antara keturunan yang ada di sana. Quraisy itu paling mulia dari semua kabilah. Dan tengah-tengah Quraisy ada yang paling mulia, yaitu Bani Abdul Muttalib. Dan di antara Bani Abdul Muttalib adalah Rasulullah SAW. A'azzu nasaban. Wa min nahiyah thaniyah, dan sisi kedua apa? Beliau seorang rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukan hanya a'azza ahli al-batha, tapi a'azza ahli dunia. Beliau yang paling mulia dari seluruh dunia, bukan hanya penduduk Mekah. Barakallahu fikum. Begitu dipegang seluruh baju depannya oleh Rasulullah SAW dan kemudian dibentak dengan mengatakan atanhauni wa ana a'azzu ahli al-batha, lari dia diam gemetar pengecut. Kemudian ketika ditanya, mengapa kau lari, katanya kau akan menginjaknya, katanya kau akan begini, katanya jawaban Abu Jahal, aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Aku melihat sesuatu yang sangat menakutkan dan mengerikan. Ikhwan bin a'azzakumullah. Wa fi ba'd riwayat, dalam beberapa riwayat Abu Jahal berkata, alam anhaka, bukankah aku melarang engkau? Fa wallahi ma fi Makkah azzu min nadi. Ikhwanul na'azakumullah. Dalam riwayat dikatakan oleh Abu Jahal, apakah bukankah aku sudah melarangmu? Kemudian wallahi, demi Allah, tidak ada di Mekah orang yang lebih mulia dari nadi. Nadi itu artinya golonganku, atau apa istilahnya, klubku. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atanharani, apakah engkau membentak aku? Tanhar artinya membentak. Tadi saya baca atanhauni, padahal atanharani. Atatahira ini juga sama, maknanya membentak. Apakah engkau membentak aku, padahal aku adalah paling mulia di negeri Batha, di lembah ini. Artinya kalau engkau mengaku nadimu, nadi sudah saya sebutkan tadi, golonganku paling mulia, kok enggak ada apa-apanya? Aku paling mulia di seluruh ahli al-batha. Bahkan shadaqa Rasulullah SAW, a'azzu ahli al-ardi jami'an. Rasulullah SAW adalah yang paling mulia di antara seluruh penduduk bumi. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Abu Jahal, ya'firu Muhammadun wajhahu baina adhhurikum, faqila na'am, faqala wallat wal 'izza la'in ra'aytuhu la ata'anna 'ala raqabatihi, fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwasanya Abu Jahal berkata, ya'firu Muhammad wajhahu baina adhhurikum, apakah dia menempelkan kembali wajahnya ke tanah di depan kalian? Faqila na'am, mereka jawab iya. Wallata wal Uzza, demi Lata dan Uzza. La in ra'aituhu, kalau aku lihat lagi dia sujud, la ata'anna 'ala raqabatihi, aku akan injak lehernya. Fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Maka datanglah dia menemui Rasulullah SAW yang sedang salat. Wa za'ama la yata'anna raqabatahu, dia ngaku-ngaku kalau dia akan menginjak lehernya. Fama faja'ahum illa wa huwa yanqus 'ala 'aqibaihi. Tetapi yang dilihat oleh manusia, dia berpaling lari. Wa yattaqi bi yadihi aw bi yadayhi, sambil melindungi dirinya dengan kedua tangannya seperti orang yang ketakutan. Melindungi dirinya dan kedua tangannya, wallahu taala alam apakah begini atau begini, ketakutan lari. Mengapa engkau lari? Katanya menginjak dia. Dia menjawab, baini wa bainahu khandaq min nar, aku melihat antara aku dengan dia ada belumbang dari api. Wa haul ajnihah, dan aku lihat ada sesuatu makhluk yang mengerikan yang memiliki sayap. Faqala Rasulullah sallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau dana minni lattatafathul malaika, kalau saja dia tadi terus mendekati aku, akan dipetik oleh malaikat tadi udwan udwan. Kalau saja dia tetap mendekati aku saat itu, memaksa mendekati aku, akan dipetik anggota badannya satu persatu, udwan udwan. Begini, dipetik-petik oleh malaikat anggota badannya satu persatu, kepalanya dulu, kepalanya dipetik, tangannya dipetik, kakinya dipetik. Na'udzubillah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lau dana minni, fa hadza haditsun sahih, di dalam Sahih Muslim, kalau dia mendekat kepadaku, lahtatafathul malaikah, akan dipetik oleh malaikat anggota badannya udwan udwan, satu persatu. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat tadi, kalla innal insana la yatwa an ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ruj'a, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, la nadri fi hadits Abu Hurairah aw fi syai'in balaghahu. Saya tidak tahu apakah riwayat yang terakhir ini, turunnya ayat ini dari Abu Hurairah atau dari hadis yang lain sampai kepadanya, yaitu kalimat kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, yang maknanya tidak sekali-kali. Sesungguhnya manusia memang melampaui batas. Ini Abu Jahal tadi sangat melampaui batas. Kapan mereka melampaui batas? An ra'ahu istaghna, karena merasa dirinya paling kaya, paling hebat, paling cukup, istaghna. Sampai pada kalimat, tidakkah kau lihat orang yang melarang hambanya ketika sholat, dan seterusnya. Itu bukti kalau mereka benar-benar melampaui batas, benar-benar togo. Naktafi bihadha al-qadr, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.